Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah kita lanjutkan kajian ke sesi ke-6. Sunnah dalam wudu insyaallah taala halaman ke-13 dan mudah-mudahan bisa sampai halaman ke-20 insyaallah taala. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah dalam wudu. 1. Mengucapkan bismillah yang artinya dengan menyebut nama Allah. 2. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. 3. Mendahulukan matmadah yaitu berkumur-kumur dan istinsyak sebelum membasuh muka. 4. Setelah istinsyak lalu melakukan istinsyak dengan tangan kiri. Berdasarkan hadis faghassala kaffayhi 3 marrat summa tamatmadu wastanshaqa wastanshar summa wastanshara summa basala wajhahu 3 marrat. Lalu Nabi mencuci kedua telapak tangan 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak, lalu istinsar, lalu membasuh wajahnya 3 kali. Di sini sunnah-sunnah dan maudhu, kita ketahui maksud sunnah yaitu yang tidak sampai ke derajat wajib. Tidak sampai ke derajat wajib. Cuma di sini memang beberapa masalah yang memang diperselisihkan oleh ulama antara sunnahnya atau wajibnya. Yang pertama mengucapkan bismillah sebelum berwudu, bismillah, yaitu itu sunnah. Walaupun sebagian ulama dari Hanbali mengatakan itu wajib, atau bahkan mayoritasnya Hanbali mengatakan itu wajib. Bahkan yang mengatakan bahwasanya bismillah merupakan rukun. Makanya dalam hadis ada, tidak ada wudu bagian tidak mengucapkan bismillah. Tapi muskilannya di sini adalah penafsiran terhadap hadis tersebut. Ada yang menafsirkannya tidak sempurna wudu seseorang tanpa mengucapkan bismillah sebelumnya. Tapi walaupun tidak sempurna sah, karena itu bukan termasuk rukun atau kewajiban. Ada juga yang menafsirkan maknanya bukan tidak sempurna, tapi tidak benar atau tidak cukup untuk mewajibkan, untuk menyempurnakan kewajiban yang tidak mengatakan bismillah. Tapi insyaallah di sini mengucapkan bismillah adalah sunnah yang tepat, insyaallah sunnah. Kemudian yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga yang ini mendahulukan matmadah dan istinsyak sebelum membasuh muka. Matmadah itu sendiri rukun atau bukan? Kalau antum begini, kalau antum berkumur-kumur sunnah, ini madzhab Syafi'i sunnah. Antum gimana Pak Rahmat? Wudu biasa wudu nggak? Wajib. Antum? Maksudnya kumur-kumur sama istinsyak, istinsar wajib atau sunnah kalau antum? Jangan nggak nyalahin, nggak nyalahin. Tidak kena keluar dia tadi, enggak. Jawab aja. Keluarkan itu. Sunnah. Sunnah. Kak Rasidin? Sunnah. Hariri, sunnah atau wajib? Istisyak, matmadah, kumur-kumur, wudu. Sunnah. Pak Sumitro? Abdi? Sunnah. Seperti selaras dengan kitab ini. Kalau misalnya Anda lebih menganggap ini adalah rukun. Kalau Anda. Matmadah, istinsyak, istinfar itu kewajiban, rukun. Ya. Wallahu a'lam. Ini masalah khilafiyah. Kalau Syafi'iyah ini sunnah. Tapi sebagian dari ulama Hanbali wajib. Ya, wajib. Baik, sebelum membasuh muka, matmadah dan istinsyak. Jadi kalau misalnya di kitab ini ana sedikit menyelisihi. Ya, yang ketiga ana lebih condong ke kewajiban fardu. Ya, dan ya, rukun. Keempat juga istinsyak dan istinsar dua-duanya. Apaan di sini yang keempat setelah istinsyak lalu melakukan istinsar dengan tangan kiri. Ya, itu memang sunnah. Begitu. Ini istinsarnya, ya, istinsar itu kan ya mengeluarkan, mendorong air dari hidung ke bawah. Itu dengan adanya tangan kiri disempitin dengan tangan kiri. Nah itu sunnah. Tapi yang penting kegiatan istinsyak dan istighfar itu sendiri, kalau anak pribadi dan juga bagi yang mungkin sama, itu fardu rukun. Ya, wallahu a'lam. Berdasarkan hadis tadi yang sudah kita baca ya. Baik, kita melanjutkan ke kelima. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur serta istinsyak kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Sunnah atau anjuran yang mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis, wa balik fil matmadati wal istinsyaqi illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam berkumur-kumur dan istinsyak kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Makna bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur ketika berwudu adalah menggerakkan air ke seluruh bagian atau rongga mulut. Adapun makna bersungguh-sungguh dalam istinsyak adalah menghirup air sampai ke ujung dan bagian hidung yang paling dalam. Yang keenam, menyatukan antara berkumur-kumur dan istinsyak dengan sekali cidukan tangan kanan tanpa pemisahan. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis, summa adkhala yadahu fatamadda wastansyaqa min kaffin wahidah. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam bejana, lantas ia berkumur dan beristinsyak dari satu cidukan telapak tangan. Jadi yang nomor 6 ini paham enggak? Ada iskal? Ya, jadi langsung satu cidukan tangan. Tetapi ini sunnah. Nah, ini sahih, ini sunnah. Adapun untuk tata cara seperti ini, yaitu dengan satu cidukan tangan, ini sunnah. Sehingga diperbolehkan dengan metode lain. Dan memang metode lain ada hadis dhaifnya tapinya, tapi boleh. Jadi ada tiga metode dalam istinsyak dan istighfar dan masa makmum. Kan tiga kali sunnahnya kan, wajibnya satu kali kalau bagi yang mewajibkan. Bisa dia kumur-kumur dulu tiga kali, buang tiga, kemudian baru ini istinsyak tiga kali, ya kan? Bisa juga dengan itu yang tadi ada satu cara tiga. Ada yang dengan cara yang seperti ini sesuai dengan sunnah Nabi, tapi tidak wajib tata cara ini. Insya Allah, tapi tentu ya ini lebih dekat pada sunnah, yaitu langsung kumur-kumur, ambil air dari ini, kemudian istinsyak. Jadi sambil masukin air ke buat mulut kumur-kumur, sambil juga masukin ke hidung. Ya. Itu sebagian nggak terbiasa kayak gitu, karena memang mungkin nggak terbayang. Oh ini susah banget. Gitu kan, tapi alhamdulillah Allah permudah insyaallah. Itu tuh satu gitu kan, buang kemudian gitu sampai tiga kali, atau dengan cara yang ketiga, tapi yang paling lebih dekat ke sunnah yang kedua tadi. Yang ketiga caranya gimana? Ini kumur-kumur, buang airnya, kemudian isi yang buang lagi airnya, jadi 6 gitu, 6 kali cidukan. 6 kali cidukan. Dia mirip dengan nomor kedua. Ya, nomor kedua mirip, cuma bedanya adalah nomor kedua satu cidukan mulut dan hidung dapat. Adapun yang ketiga tadi satu cidukan mulut satu, satu cidukan hidung satu, mulut satu gitu. Tiga-tiganya boleh. Baik bagi yang menganggap istinsyak dan makmum itu sunnah ataupun yang menganggap itu wajib, insyaallah tiga-tiganya diperluas ya. Baik. Anda nggak tahu yang keempat gimana, Pak? Kata kurang ini yang nggak dapat hidung ini. Hah? Tangan juga. Oh, nggak masalah. Insya Allah nggak masalah. Insya Allah nggak masalah kalau memang dirasa. Iya, nggak masalah. Insya Allah masalah ini dipermudah. Mudah lah. Maksudnya nggak ada. Nggak sampai, ya, sampai apa gitu, Pak. Insya Allah. Gimana? Gimana? Bukan juga kali masukin lagi, ntar penuh ya kemasukan, nanti antum pingsan lagi. Jadi gurah, ntar keluar semua ingusnya. Enggak, langsung keluarin. Iya, langsung habis itu istinsar. Kalau mulut pun agak, kalau mulut agak lama mungkin. Kalau ini kan langsung, nanti langsung ini, enggak kita obok-obok di dalam. Enggak bisa emang. Tujuh, bersiwak. Waktu untuk bersiwak yang sesuai dengan sunnah ialah ketika akan berkumur-kumur. anjuran bersiwak tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu." Kalaulah tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Yang kedelapan, menyela-nyela jenggot ketika membasuh muka. Dasar anjuran ini berdasarkan riwayat atau hadis Rasulullah berikut. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggotnya. Yang kesembilan, mengusap kepala. Cara mengusap kepala yaitu memulai dari bagian depan kepala, kemudian menggerakkan kedua tangan hingga ke belakang tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat semula. Adapun yang wajib adalah membasuh seluruh bagian kepala dengan cara apapun juga. Hal ini berdasarkan hadis Nabi kita, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, lalu beliau menjalankan kedua tangannya ke belakang dan mengembalikannya. Masalah mengusap kepala ini masalah khilafiyah, dalam artian mengusap kepala wajib, ya, ada mengusap kepala wajib, cuman memang sebagian atau seluruh itu masalah khilafiyah. Kalau Syafi'iyah sebagian, kalau Hanbali biasanya ini sesuai dengan hadis. Jadi insyaallah yang lebih tepat atau bisa dikatakan yang sahih, pemarah beda lagi marah. Ada hukum tersendiri, ada beberapa pengecualian. Itu apa namanya? Apa kalau misalnya yang laki tadi gimana? Di sampai belakang kemudian balik lagi ke depan. Kalau perempuan kalau misalnya pakai jilbab dia kalau memang menyulitkan di depan umum atau memang menyulitkan, dia diperbolehkan mengusap bagian depannya aja. Boleh. Atau bahkan mengusap atasnya saja boleh. Dan bahkan bagi laki-laki yang pakai peci ini, tapi yang kayak gini kayak enggak. Yang seperti yang peci yang seperti antum ini, nah itu diperbolehkan sini. Itu yang lebih tepat. Ya, walaupun sebagian ulama enggak boleh bawa peci-peci. Tapi yang lebih tepat insya Allah enggak apa-apa. Enggak dilepas pecinya, maksudnya atas peci. Dan itu gak harus basah banget. Maksudnya kan cuman mengusap, nanti ngusap. Wajib, ngusap wajib. Cuman memang tergantung dari pala. Kadang pakai sorban, pakai apa, boleh gini. Boleh. Dan kalau untuk kepala langsung kayak gini, tata caranya harus kayak gini, harus. Ya, belakang terus ke depan. Tapi kalau pakai peci kayak gini, kayak antum, itu bagaimanapun boleh. Yang penting menyeluruh ininya, airnya. Dan gak harus basah banget. Misalnya ini kan, terus dibuang gini. Ini. Tuh, untuk peci. Gitu. Iya. Pakai peci gak? Lalu mana? Ya boleh, kayak gini. Kayaknya berapa, gak apa-apa, terus balikin ke depan. Itu yang sahih. Cara yang sahih. Ya, sesuai dengan hadis. Gitu ya Pak ya. Baik, masalah ini panjang. Gimana kita habiskan sampai 20 atau cukupan? Sampai 19? Ya nggak, maksudnya kita habiskan sampai akhir 20 atau sama 20 atau kita cukupan dulu sampai sini? Cukup dulu. 10 ya, 10 nih. Nanggung, 10 nih. 10, satu aja ya. Aneh-aneh baca aja. Menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kaki. Berdasarkan hadis asdiril wudu'a wa khallil bainal asabi', sempurnakanlah wudu dan basuhlah sela-sela jemari. Dan membasuh sela-sela jemari ini ada yang wajib, ada yang memang sunnah seperti ini. Kalau yang wajib adalah ketika jari-jari kita rapat dan berpotensi air tidak masuk ke selak-selaknya, maka wajib untuk diselak-selakan oleh tangan kita. Seperti jari kaki biasanya. Kan biasanya ada orang tuh yang memang rapat antara satu jari dengan jari lainnya. Mau direnggangin dengan dirinya susah. Sehingga butuh bantuan tangan. Nah air kemungkinan gak masuk nih, maka dia wajib untuk menyela-nyela. Enggak boleh udzur enggak. Kecuali kalau sakit. Ya, adapun kalau misalnya jarinya biasa aja, ya kemudian potensi airnya bakal kena juga, dia kena airnya air tersiram, maka itu enggak diwajibkan, disunahkan saja. Tapi tentu tetap yang terbaik adalah mengambil sunnah. Baik ya. Sebagai khuf itu bukan nyuci lagi mainnya, dia mainnya ngusap. Ngusap doang. Itu pun bagian atasnya saja sekali cukup. Gitu ya. Insyaallah mudah-mudahan praktekkan kita belajar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.